kenalki niki yang kula teke kerja teng bank. Kula nyuwun restu insyaallah sak sing arep kula siap ngomah. Yo le tak restoni. Piye sing jelas ke karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan. Kowe kekodo tresno karo wong liya. Kowe sing tau omong dhewe nglakoni tresno tekan tuwa. Orang ngeli omong aku ning atimu, nanging saiki atimu ono wong liya. Ibarat esok mendung awan aku kutanan, sore mbok larani bengi tak tangisi. Mung bisa bayangke kabeh kenangan, kowe tak boncengke turut dalan kekepan kutanan. Saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Rajenak dolan radoyan mangan nek rambok mendung awan aku kutanam, sore mbok larani bengi tak tangisi. Mung bisa bayangke kabeh kenangan, kowe tak pun cengke kutanan. Saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Apa kowe ra krasa abote atiku kudu kelangan wong sing tenak tulan atoyan mangan nek rambut tulan. Racenak tulan doyan mangan rambok tulang. Ha ha ha!